Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة رحمكم الله kita akan masuk pada bab yang ke-14 dari kitab الوضوء من صحيح البخاري باب التبرز في البيوت باب التبرز في البيوت يعني buang hajat di rumah-rumah ya yeah. Artinya ini cara yang lain yang dilakukan orang-orang ketika itu dalam hal buang hajat atau istilah kita buang air besar. Di samping mereka melakukan seperti sebelumnya disebutkan, keluar ke tempat yang jauh, di tempat padang pasir misalnya. Namun juga ada cara yang lain yang sudah dilakukan ketika itu, yaitu di rumah mereka sendiri. Artinya mereka membuat semacam toilet yang kita buat di masa kita ini ya, atau WC yang kita buat di masa kita sekarang ini ya, dulu sudah ada. Namun tampaknya di zaman dulu mereka memisahkan ya antara tempat buang hajat dengan tempat mandi, sehingga istilah hammam zaman dulu ya berarti tempat istihmam, tempat mandi. Kalau sekarang hammam ya tempat mandi ya tempat buang hajat ya, karena sekarang umumnya dijadikan satu. Kalau dulu tampaknya tidak seperti itu. Yang jelas bahwa bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menunjukkan bahwa boleh juga dilakukan buang hajat di rumah ya, di tempat yang dikhususkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir. Ibrahim ibn al-Munzir saduqun yahim. Ibrahim ibn al-Munzir saduqun yahim. Akhraja lahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi wa al-Nasai wa ibn Majah. Ya, Abu Dawud dan Muslim tidak meriwayatkan dari beliau. Al-Bukhari wa al-Tirmidhi wa al-Nasai wa ibn Majah. قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أنس ابن عياض Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Anas ibn Iyad. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Ubaidillah dari Ubaidullah. Man huwa? Nah, ini namanya apa istilahnya? Tidak disebutkan nama ayahnya. Apa dalam mustalah disebut? Ada yang ingat? Ayo. Mubham. Ya. Begitu, siapa? Abdullah, belakangnya. Abdullah, mubham. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Pendapat lain. Siapa yang belajar mustalah? Ya, kelihatan ini. Zidan, Muhammad Zidan. Antum belajar mustalah kan? Apa namanya? Mubham. Ya. Sepakat atau gimana ini? Sudah tiga orang semua menyebut mubham. Ada yang punya jawaban yang lain? Man yarfa yada? Rahmat. Muhmal. Naam, muhmal bukan mubham. Ya. Kalau mubham yang namanya tidak disebut, an rajulin, ya itu mubham, tidak disebut namanya. Tapi kalau disebut namanya tapi tidak disebut nama ayahnya, namanya muhmal. Ya. Baik. Nah, ini termasuk yang sulit ini, Ubaidullah. Ubaidullah, nama Ubaidullah banyak sekali. Ubaidullah bin Man. Ya. Walhamdulillah yang seperti ini dijelaskan melalui penjelasan para ulama. Seperti kalau kita di sini ya, terutama penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Ya, beliau biasa menerangkan beberapa nama yang sulit, ya. Beberapa nama yang sulit biasanya beliau sebutkan maksudnya adalah fulan, ya. Dengan diketahui rawi sebelumnya, rawi setelahnya, atau kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari siapa dengan sanad itu, Ibnu Hajar sudah sangat paham, ya. Nah, di sini Ubaidullah, kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ai Ibni Umar. Ubaidullah Ibni Umar Ibni Hafs. Ya, Ubaidullah Ibni Umar. Ya, Ibn Hafs Ibn Asim Ibni Umar Ibn Al-Khattab. Ya, jadi keturunannya Umar Ibn Al-Khattab, ya. Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah Ibn Umar Ibn Hafsin Ibn Asim Ibn Umar Ibn Al-Khattab. Ya. Baik. Thiqatun thabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun thabtun. Thiqatun tabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Naam. Taib. An Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Muhammad ibn Yahya ibn Habban thiqatun faqih akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Muhammad ibn Yahya ibn Habban akhraja lahu ashabul kutub as-sittah thiqatun faqih. An Wasi' ibn Habban. Wasi' ibn Habban sahabiyun ibnu sahabiyin. Sahabiyun ibnu sahabiyin. An Wasi' ibn Habban sahabiyun ibni sahabiyin. Naam. Apa derajatnya ini? Yasin. Derajatnya apa? Hah? Irfa' saut. Sahabat, maksudnya tikoh itu atau dhaif atau naam. Kalau disebut sahabi, ini martabat paling tinggi, ya, a'la maratib at-ta'dil, a'la maratib at-ta'dil, tingkatan ta'dil yang paling tinggi. Ya, la yahtaju ila ta'dili ahadin, mereka enggak perlu ta'dil dari seseorang. Ya, ba'da ta'dilillahi azza wa jal, setelah ta'dil dari Allah azza wa jal. Allah azza wa jal alladhi qala anhum, ya, radiyallahu anhum. Naam, wa ghairi dhalika minal ayat. Baik. Jadi Wasi' bin Habban sahabiyun ibnu sahabiyin akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari al-Adawi. Al-Umari al-Adawi, turunannya Umar dari Bani Adi al-Adawi. Min al-mukthirin bi riwayat al-hadith wa min al-abadilah al-arba'ah min as-sahabah radhiyallahu anhu. Ibn Umar mengatakan qala irtaqaitu. Nah, ini matan hadith, sebelumnya disebut apa? Sanadu al-hadith. Ya, yeah. Sanad al-hadith, dan ini disebut hadithun musnad, ya kan? Jadi musnadun muttasil, musnad dan muttasil. Ya, Al-Bukhari menyebutkan secara lengkap, utuh, bersambung sanadnya dan sampai kepada Rasulullah SAW, sahabat kemudian Rasulullah SAW. Baik, matan hadis qal irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah. Irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah. Saya naik ke atas dhahr, yakni atas, ya. Dhahr kalau kita, ya, punggung kita. Punggung. Tapi kalau dhahrul bait artinya atas rumah, ya. Dhahrul bait artinya atas rumah. Ya, seperti dhahru ad-dabbah, ya kan? Ad-dabbah hewan, dhahr punggungnya ya di atas. Makanya rumah ya semacam itu, dhahrul bait yakni atas rumah. Kalau kita ya loteng begitu ya. Irtaqaitu. Irtaqaitu fauqa dhahri baiti Hafsah. Saya naik ke atas rumah Hafsah. Siapa Hafsah? Saudara perempuannya, ya kan? Hafsah bintu Umar ibni Al-Khattab. Naam, dan ini berarti rumah Nabi, karena Hafsah adalah istri Nabi, ibunda kaum mukminin, ibunda kita semua. Irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'dhi hajati, untuk sebagian keperluanku. Jadi beliau naik karena ada suatu keperluan, ya. Faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, ya, buang hajat, mustadbiral qiblah, menghadap kiblat, mustaqbilasy syam, afwan, mustadbira membelakangi kiblat, mustadbira al-qiblah mustaqbila asy-syam, membelakangi kiblat dan menghadap Syam, ke arah Syam. Baik. Nah, ini juga seperti hadis yang sebelumnya pernah kita baca, ya, atau pernah kita singgung. Naam. Namun di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkannya kembali dengan sanad yang lain dan karena tujuan yang lain. Ya. Penyebutan sanad yang berulang-ulang, afwan, bukan berulang-ulang, berganti-ganti, ya, maksudnya dengan hadis yang sama, menunjukkan bahwa ini punya sanad yang banyak. Hadis yang cukup kuat dari sisi sanad. Dan di sini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah sebagai dalil bahwa Nabi melakukan buang hajat di rumah. Disebutkan di sini Bait Hafsah, rumah Hafsah. Jadi di rumah tersebut ada tempat yang dikhususkan untuk buang hajat, ya, seperti rumah-rumah kita sekarang pada umumnya. Ya. Kemudian di sini juga seperti yang kita baca tadi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau naik karena suatu keperluan, ya. Jangan dipahami beliau ingin melihat Rasulullah, mengintip dan yang semakna dengan itu. Tentu tidak demikian. Tapi beliau memang naik ketika itu li ba'dhi hajati, karena sebagian keperluan yang saya inginkan. Ada sesuatu yang saya perlu naik, kemudian naik dan ternyata tanpa disengaja melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika melihat pun cukup melihat apa Nabi, dan dipahami menghadap kemana, belakang kemana, sudah enggak kemudian melihat aurat tentunya, ya. Tentu tidak demikian. Jadi dan ini kan melihat dari kejauhan. Ya, dari kejauhan. Dalam arti ya entah berapa meter, wallahu alam. Yang jelas dari riwayat ini jelas bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu naik karena suatu keperluan. Dan ini yang kita sebutkan pada beberapa waktu yang lalu, keterangan dari Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Naam. Jelas, ya, insyaallah. Adapun tentang bab menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ini juga sudah kita bahas bahwa ini memang menjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah, Sehingga sebagian ulama mengatakan ini boleh kalau di rumah, yang tidak boleh kalau di tempat terbuka. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini ada kemungkinan kekhususan beliau karena ini perbuatan beliau. Namun secara umum bagi umat ya tidak boleh, karena apa? Karena hadis qauli, sabda Nabi yang memang ditujukan kepada umat, beliau melarang. Ya. La tastaqbilu al-qiblata bighaitin wala bibawl. Ya. Baik. Baik, untuk Sahih al-Bukhari kali ini kita cukup baca satu hadis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.